أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأن تبي ثروة أو ثروة هذا هو مثلا namanya adalah Uqbah bin Harith. Uqbah bin Harith kunyahnya Abu Thiru'ah Thiru'ah radhiyallahu anhu. أنه تزوج ابنة لأبيها بن عزيز. فرضيا أبو ثروه Uqbah bin Harith ini menikahi seorang wanita putri dari Abu Ihab bin Aziz. Menikahi seorang wanita anak dari Abu Ihab bin Aziz. Setelah menikah, fa'asathu imra'atu, dia didatangi oleh seorang wanita. Uqbah bin Harith didatangi oleh seorang wanita yang mengatakan, inni qad ardhu Uqbah wallati qad tazawwaja biha. Dulu aku pernah menyusui Uqbah, menyusui engkau, dan menyusui pula wanita yang engkau nikahi. Berarti Uqbah dan istrinya ini yang baru saja dinikah ini saudara sesusu, mahram kan? Mahram. Tidak boleh nikah, haram nikah selama-lamanya. Ya, karena yahrum mu'mina qada'a ma yahrum mu'minan fasad. Susuan itu menjadi mahram persis seperti persis, tidak ada perbedaan sedikit pun, persis. Misalnya saya dulu waktu bayi menyusu kepada si Kulana, maka Kulana itu menjadi ibu saya. Yes. Adiknya Kulana menjadi bibi saya. Ibunya Kulana menjadi nenek saya. Anak-anaknya Kulana menjadi saudara-saudara saya. Terus pasti. Tidak ada perbedaan. Yes. Nah, karena itu Aisyah sempat tidak paham ketika ada seorang laki-laki yaitu Abu Quwais mau masuk menemui Aisyah, masuk ke dalam rumah Aisyah. Yes. Aisyah tolak, bukan masalah. Yes. Kata Abu Quwais, ini adiknya Abu Quwais, kata adiknya Abu Quwais, dulu Ummu Quwais yang menyusui engkau. Yes. Dulu yang menyusui engkau itu adalah Ummu Quwais. Aisyah tahu, salah satu ibu susunya adalah Ummu Quwais. Kata Aisyah, yang menyusui aku itu Ummu Quwais. Yes. Maka yang jadi saudaraku tentu saudara-saudara Quwais, bukan Abu Quwais. Nah, terkena sukat. Ya, Aisyah tak paham waktu itu. Ya. Yang menyusui aku kan Ummu Quwais, bukan Abu Quwais, bukan suaminya Ummu Quwais. Ya. Yang jadi mahram terhadap diriku tentu saudara-saudaranya Ummu Quwais. Sedangkan ente saudaranya Abu Quwais. Nah, lalu ditanyakan kepada Nabi, Nabi jawab, ya. Ya, karena engkau menyusu kepada Abu Quwais, maka Abu Quwais jadi apa? Jadi bapaknya Aisyah, adiknya Abu Quwais, pamannya, adiknya bapak, mahram. Persis, Jadi jangan dianggap bahwa hanya dari pihak ibu. Dari pihak suaminya juga menjadi mahram penuh utara. Bapaknya suaminya, ya pakai. Dan nah, maka dari sini, Syekh Utsaimin pernah memberikan soal kepada talamidnya, mungkinkah orang punya bapak itu, tapi tidak punya ibu susu? Ya, talamidnya sempat menjawab, oh, mungkin, mana mungkin, gimana? Tidak punya ibu susu, tapi punya ayah susu. Kata beliau, bisa. Bagaimana? Seorang laki-laki mempunyai tiga istri. Ya. Bayi ini menyusu kepada istri pertama. Sekali kuat. Ya. Atau dua kali. Sudah jadi ibunya belum? Belum. Karena kan dia kira kemana, tiga dan lima. Kemudian bayi ini menyusu kepada istrinya yang kedua. Ya, dua atau tiga kali suah. Sudah jadi mahram belum? Belum. Baru dua kali suah ya. Nah, kemudian menyusu lagi kepada istri ketiganya. Dua kali. Belum jadi mahram. Lalu dihitung jadi berapa? Ya, dua kali tiga, enam. Nah, bapaknya sudah jadi. Ini istri aslinya. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau itu paham. Bahwa beliau itu berpikir tentang sesuatu yang orang awam tidak berpikir. Dan begitulah para ulama. Ya, berpikir tentang sesuatu yang orang awam tidak berpikir. Ini sedikit tentang sesuatu. Ya. Nah, di sini Abu Saru'ah atau Uqbah bin Harith setelah menikah, maka kemudian didatangi oleh seorang wanita yang mengaku, dulu aku telah menyusui engkau dan juga menyusui istrimu. Berarti mahram, tidak boleh menikah. Waqala laha Uqbah, lalu Uqbah berkata pada wanita tadi, ma'alamu annati ardu'tini wala akhbartini. Aku tidak tahu kalau dulu engkau pernah menyusui aku. Ya, lupa emang. Ya, ya dan dulu lupa kalau tidak dicatat. Kan bayi, itu kan 2 tahun ya. Paling tua, umumnya maksimal 2 tahun. Tentu, gak ingat. Wala akhbartini dan engkau tidak mengkhabarkan kepadaku belum ini. Artinya ada penolakan. Ada penolakan. Kenapa enggak dari dulu? Ya. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Lalu Uqbah bin Harith mengendarai kendaraan menuju Madinah untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau waktu itu di Mekah. Ya, jadi di wilayah-wilayah menempuh perjalanan jauh berhari-hari dari Mekah ke Madinah hanya untuk mengetahui hukumnya. Ini bagaimana? Ya, aku telah menikah dengan seorang wanita, tiba-tiba datang perempuan mengaku telah menyusui aku dan juga menyusui faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab, kaifa wa qad qila, bagaimana lagi, sudah dikatakan seperti itu, bagaimana lagi, tak sudah jelas, mau apa lagi, mau nanya apa lagi, ya, bahwa istrimu itu mahram bagi kamu, tidak boleh engkau nikahi, kan sudah dikatakan. Dari sini keluar hukum bahwa persaksian seorang wanita tentang tujuan wajib diterima. Tidak perlu saksi lain, tidak perlu bukti. Ya, berbeda jika wanita sendiri mengatakan, aku melihat si bulan berzina, tidak itu. Ya, atau menjadi saksi pernikahan, tidak juga kalau seorang. Adapun wanita ini mengatakan, aku telah menyusui si bulan dan purana, maka wajib diterima. Ini faktanya. Ya. Dan hak ini tidak ada pada diri laki-laki. Maka jika laki-laki mengatakan, istriku dulu pernah menyusui si bulan atau purana, ya, tidak langsung bisa diterima. Kecuali diiyakan oleh istri. Kecuali diiyakan oleh istrinya. Karena apa? Yang menyusui wanita. Ini berbeda dengan persaksian talak. Ya, seorang laki-laki mengatakan, aku telah mentalak istriku. Selesai. Diterima. Tidak usah perlu bukti saksi dan seterusnya. Adapun seorang wanita mengatakan, aku telah ditalak oleh suamiku. Tidak bisa diterima pula. Kenapa? Karena hak talak ada pada diri suami laki-laki. Hak menyusui, ya tentu. Yang bisa menyusui hanya wanita. Beginilah syariat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Memberikan hak kepada yang persaksian talak diterima dari seorang laki-laki, tidak diterima dari seorang wanita, kecuali saksi bukti atau dibiarkan oleh suaminya. Sebaliknya, persaksian persetuan hanya menjadi hak seorang wanita. Fadaraha Uqbah, lalu Uqbah berpisah, ya, tidak cerai. Tidak cerai, sebab kalau cerai berarti ada mata idah, bisa rujuk, kan begitu. Paling tidak mungkin bisa rujuk lagi. Dan tidak ada mata idah, kecuali sekedar akan diketahui hamil atau tidak. Ya, bukan mata idah untuk memberikan kesempatan kepada suami rujuk kembali kepada istrinya yang sudah pisahkan. Ya, maka disebut di sini, فَفَرَقُهَا أُبْبَرْ. Bukan fasallaqaha Uqbah, lalu Uqbah mentalak istrinya tersebut, tidak. Karena ini bukan talak. Sama ketika seorang suami murtad, maka bukan talak, bukan cerai, tapi fasa. Beda antara fasa dengan talak. Talak ada rujuk, ada idah, ada pun fasah, tidak ada rujuk, idah pun sekedar untuk mengetahui apakah di rahimnya ada janin bayi atau tidak. Wanaka'at zaujan ghairuhu, kemudian wanita tadi nikah dengan laki-laki. Ya, hal ini dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab meninggalkan syubhat. Ya, meninggalkan syubhat. Nah, mungkin, dimungkinkan, bisa saja, ya, ada kemungkinan wanita ini lupa, ada kemungkinan wanita ini ingatannya tidak kuat, kan mungkin, tapi demi meninggalkan syubhat, dia tinggalkan. Patutnya sama dengan Nabi menemukan butir kurma hadis yang kemarin kita lihat. Patut tentu kurma itu kurma zakat. Bisa kurma zakat, bisa buka. Ya, tapi demi meninggalkan syubhat, maka tidak dimakan. Ya, Allah berbukhari, hadis yang sahih, ya Imam Bukhari. Ibu hadis. Ayat yang tadi, ya. Yahrumu minal rada'ah, fa yahrumu minal nasab. Menjadi haram sesuatu itu, persis sama seperti haramnya nasab. Persis tidak ada perbedaan sedikit pun. Bagaimana kasus Aisyah dengan saudaranya Abu Wa'isah. Persis. Dan ini sekedar makroh. Ya, tidak ada wali kemudian berbakti seperti orang tua, kemudian waris. Tidak. Tidak. Hanya sekedar makroh. Tidak boleh menikah. Berarti karena mahram ya tentu boleh melihat aurat zahir. Boleh melihat rambutnya, lehernya, betis ke bawah, ya tangan dan seterusnya. Boleh salaman, boleh mencengang, sekarang ya. Karena mahram. Karena dan tidak boleh. Yang kedua, syahadatul murbi'i ala man arda'atku kafiyatun fi isbatur rada'ah. Persaksian seorang wanita yang menyusui atas orang yang dia susui itu cukup dalam menetapkan adanya susuan cukup. Ya, makanya dia tidak mengatakan tanpa mutiqat. Dia hanya mengatakan kaifa wa qadila. Bahwa apalagi sudah dikatakan seperti itu. Dan yang mengatakan ibu susu jalan. Wanita yang menyusui Uqbah bin Harith dan Cik. Yang ketiga, syirkut sahabati ridwanu alaihim ala al-wukufi ala al-hukmi al-haq walau kana fi dhalika masyakfatan ahaitu raqiba Uqbah bin Harith min Makkah ila al-Madinah liyas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sangat semangat di dalam menegakkan hukum yang hak. Ya, walaupun mesti dengan berjalan berhari-hari dari Mekah ke Madinah, dijalani oleh Uqbah bin Harith. Ya, kenapa? Mereka sangat bersemangat untuk berada di dalam hak. Mereka tidak mau terjatuh dalam kesalahan. Mereka tidak mau terjatuh dalam kebatinan. Yes. Dan walillahilhamd, ini satu keuntungan besar yang dimiliki oleh para sahabat yang kita tidak miliki, bertanya langsung kepada sang pembawa risalah. Yes. Tidak mungkin ada syubhat, tidak mungkin ada kekeliruan, karena beliau maksud. Ini kelebihan sahabat yang tidak ada pada diri siapapun selain sahabat. Maka sengaja Allah hidupkan para sahabat di zaman Nabi. Artinya Allah pilih Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Umair bersama dengan Nabi. Ini sengaja. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Maka kemuliaan para sahabat, kebesaran para sahabat tidak tertandingi oleh siapa. Ya, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Bukhari, oleh Syalbani, tidak mungkin bisa menandingi kemuliaan para sahabat yang paling rendah. Ya, Nabi sudah mengatakan, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Yang keempat, man khafiya 'alaihi hukmun أو اشتبه عليه أمر وعليه سؤال أهل العلم. Barang siapa yang tersamar pada dirinya tentang satu hukum, ragu, was-was terhadap satu perkara, maka wajib baginya bertanya kepada ahli ilmu. Lihat kejadian dia. Dia tidak mengatakan wajib baginya buka Al-Quran, buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim. Ya, karena orang awam tidak mungkin bisa melakukan seperti para ulama. Para ulama iya. Ulama kepala Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Adapun kita orang awam yang bukan ulama, maka jika tidak mengetahui satu perkara, tanyakan kepada yang berilmu. Minimal yang kita ikhwan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka sangat tidak benar jika ada orang yang mengatakan apabila Anda tidak tahu tentang satu permasalahan, maka bukalah Al-Quran, bukalah hadis dan sunnah, bukalah Sahih Bukhari dan Muslim. Tidak. Jadi kita buka Al-Quran dalam rangka apa? Belajar. Kita baca Bukhari Muslim dalam rangka apa? Mencari ilmu. Bukan dalam rangka menjawab masalah. Bukan dalam rangka menjawab masalah. Selama ini tidak pernah baca-baca saya Bukhari, saya Muslim, begitu dengar hukum MLM, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, dia juga bukannya halal atau haram. Dan dia bertimbang, dia beristidlal dari saya Bukhari, saya Muslim, ini mengandung hak para ulama. Tanyakan kepada yang lain, minimal yang kita ya, jika jawabannya salah, kita telah menunaikan kewajiban. Gugur kewajiban kita, walaupun jawabannya salah. Ya, gugur kewajiban kita. Jika kita ditanya oleh Allah, kenapa engkau melakukan ini, misalnya MLM haram. Kita tanya kepada seorang yang kita sikap menjawab haram. Lalu kita melakukannya, kita ditanya oleh Allah, kenapa? Saya telah mengamalkan ayatmu ya Allah, berhalu ahli zikir, jika engkau tidak tahu, tanyakan kepada yang berilmu. Saya menganggap kesimpulan berilmu. Jadi, kan orang yang berilmu, apakah jawabannya pasti benar? Pasti tidak. Bisa benar, bisa salah. Jawabannya salah, dia tidak bertanggung jawab. Yang minta fatwa, tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab, tidak berfatwa. Ya, kalau dia bukan ulama, jawab salah-salah, tentu berlaku. Kalau dia ulama, imam, berpihak, berpihaknya salah, dapat pahala, satu. Ya. Istighfadur rihlati fi thalabil ilm. Disunatkan rihlah berjalan dalam mencari ilm. Maka mencari ilm itu berjalan, keluar. Man salaha tariqan, kan begitu katanya. Berarti siapa yang menempuh perjalanan. Maka mencari ilmu, tentu tidak di rumah, ya, tapi berjalan keluar dari rumah kita, mungkin ke masjid, mungkin ke kota lain, mungkin ke negeri lain. Ini yang menjadi sunnah para ulama kita. Lihat Imam Bukhari, berapa negeri yang beliau datang. Lihat Imam Syafi'i, berapa negeri yang beliau datang. Para a'immah sabar dalam mencari ilmu. Adapun safar ikhlas untuk ibadah, ini yang tidak. Ibadah makhluk seperti sholat, puasa, bertasuhan, ini tidak ada dengan ikhlas, kecuali menuju tiga selain tiga masjid ini, tidak ada perjalanan ibadah. Maka maksud hadis dalam Bukhari, la tusyadul rihal illa ila thalathati masajid, tidak boleh dipersiapkan perjalanan kecuali menuju tiga masjid, yang dimaksud perjalanan ibadah. Maka keliru orang yang mengatakan, ya, tidak boleh safar kecuali menuju tiga masjid. Berarti ke mana? Bahrain, ke Qatar, ke Singapura, tidak boleh, biarkan itu. Bulu, tidak faham. Lihat, illa ila thalathati masajid, kecuali menuju tiga masjid, yang dimaksud safar ibadah. Safar ibadah. Maka kalau bukan safar ibadah, ya tentu boleh. Kita ke Qatar tidak untuk ibadah, tapi satu urusan. Kita ke Bahrain kemana untuk satu urusan ke Mesir, ya tentu boleh. Yang tidak boleh untuk sholat di masjid Abu bin Auf di Mesir, misalnya. Di masjid ini, masjid itu, selain tiga masjid, ini yang haram, ini yang tidak boleh. Man 'arafa al-hukm asy-syar'iyya wajib 'alaihi iltizamuhu. Barang siapa yang telah mengetahui hukum syar'i, maka wajib dia pegang. Wajib dia amalkan. Wajib bagi dia berpegang teguh terhadap hukum syar'i. Di Uqbah tinggalkan istrinya, ya, tentu dia cintai, dia telah pilih. Dia tinggalkan, kenapa? Sudah tahu hukum bahwa ini tidak boleh. Ini haram, ini bahagia. Begitulah wajib bagi kita melaksanakan sebuah hukum ketika kita tahu bahwa hukum itu wajib. Wajib bagi kita meninggalkan sesuatu ketika kita sudah tahu bahwa sesuatu itu haram. Atau setidaknya yang istibahkan. Ini halal atau haram bagi saya, tinggalkan. Jadi boleh apa tidak bagi saya, tinggal menjaga diri dari yang terakhir. ينبغي على العبد المسلم أن يترك الشبهة ويحتاط لدينه وعرضه. Wajib bagi seorang hamba yang muslim untuk meninggalkan syubhat. Ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan kan belum tentu mau meninggalkan. Ya, tidak boleh. Harus ditinggalkan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kurma yang belum tentu haram bagi beliau. Belum tentu haram bagi beliau. Beliau. Dan menjaga diri, berhati-hati untuk menjaga agama dan kehormatan. Jangan sampai agama dan kehormatan kita jatuh karena ketidakhati-hatian. Kita lanjutkan 593. Wa an Hasan ibn Ali. Dari Hasan bin Ali. Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, "Hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kalimat. Ya, satu kalimat di sini. "Da'a ma yaribuka ila ma la yaribu." Bisa juga dibaca jah ma yuribuka ila ma la yuribu. Artinya sama. Tinggalkan apa yang meragukan engkau menuju kepada apa yang tidak meragukan engkau. Ya. Ragu tidak bisa dibikin, tidak bisa ditinggalkan. Kalau kita mau jujur, ragu ya sudah ragu. Itulah datang sesuatu yang menghilangkan keraguan kita. Itu bukan dari diri kita. Sudah, gak usah ragu. Mantep-mantepin saja. Tapi, gak bisa. Kecuali ada orang bilang, saya yakin betul ini halal. Ya, saya yakin betul karena ini saya yang bawa. Ah, keraguan itu hilang oleh ilmu dan. Tapi keraguan itu tidak ada keterangan dari luar, kita mau tinggalkan keraguan itu tidak. Tidak. Lihat lagi, kalau saja kita sering mendengar orang mengatakan, makanya jangan ragu-ragu. Ambil-ambil aja, jangan ragu-ragu. Lihat dalilnya. Nah, ini keliru. Ya. Ini kan amplop, enggak jelas, inti ragu ya. Menerimanya ya. Jangan ragu, ambil saja. Ini keliru, bukan itu maksudnya. Maksudnya bukan itu. Itu ragu pasti ragu. Enggak bisa kita enggak ragu. Orang ini yang beri siapa, atas kerja apa, lembur saya enggak lembur, biaya perjalanan saya tidak keluar, kenapa saya dapat ini? Ragu, enggak mungkin, enggak ragu. Ya, kecuali kalau datang ini. Kalau contoh tadi, misalnya ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasul itu bukan kurma zakat, saya tahu persis, ya tentu dimakan. Ya, beliau tidak berusaha menghilangkan keraguan beliau. Karena sekali lagi, keraguan tidak bisa dihilangkan. Kecuali dengan ilmu yang datang, dengan informasi yang datang dari orang lain. Bahwa itu begini, begini, begini. Ini maksud hadis ini. Ya, bukan seperti yang sering kita rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadits diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga mengatakan hadits hasan sahih. Seperti biasa, karena ini tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, tetap seperti biasa beliau membahas sedikit berkomentar tentang sanad hadis. Pembahasan beliau menyimpulkan qulu, aku katakan kepada beliau, wa isnaduhu sahih. Jadi beliau tidak bertakrir kepada Al-Imam Muslim. Al-Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Dia tidak mengatakan hasan sahih, tapi tentu berat bagi beliau, karena beliau memiliki ilmu dan hal itu. Fikul hadis. Hanya ada satu ya. Yambabi al-wuqufu 'inda al-mustabihat wa al-tiqaha. Wajib berhenti di hadapan sesuatu yang mustabihat. Tidak boleh diteruskan seperti Nabi tadi. Ya, maka jika di hadapan kita ada sesuatu yang istibah, meragukan apakah ini halal atau haram, wajib kita berhenti. Jangan diam, jangan diam. Wa innal halal al-mah la yahduru li mu'minin fi qalbihi min ghayb. Karena halal yang jelas-jelas halal tidak mungkin mendatangkan keraguan di hati seorang mukmin. Ini jelas halal, saya kerja seharian, dapat 100 ribu, sudah dijanjikan kerja dari jam 8 sampai jam 4, saya dapat. Tentu tidak akan mendatangkan keraguan. Tiba-tiba ditambah 150 dari atasannya, tentu menimbulkan untuk ini duit, uang apa ini 50 ribu? Ya, sementara perjanjian saya kerja seharian 100 ribu, kenapa 150 ribu? Ya, sementara yang memberikan bukan majikan saya, tapi sekedar atasan saya. Hal yang seperti ini, yang boleh beliau dikatakan, tinggal. Bal tazkuru ilaihi nafsu wa tatma'innu. Yang halal tadi, yang jelas-jelas halal tadi, menentramkan hati. Hati tentram, jiwa tentram. Wa ammal mustabihat wa yaqturu lil qulubi minha al-qalqu wal-intiradu al-mujibu al-syak. Sementara yang istibahat, yang meragukan, yang subhat, akan mendatangkan keraguan, kebimbangan, keguncangan, yang akhirnya akan mendatangkan syak. Syak ini berada di tengah-tengah. Antara halal dengan haram. Pas di tengah-tengah. Kata kita 50-50. Ada halalnya dekat kepada kesalahan. Ini wahab. Lebih dekat kepada ada kalanya lebih dekat kepada kebenaran. Kan keraguan itu ada kalanya di tengah-tengah, ada kalanya ke kiri, ada kalanya ke kanan. Semuanya ragu-ragu. Maka apapun jenis keraguan, walaupun mungkin sangat dekat kepada kebenaran, tetap ditinggal. Kita lanjutkan 594. وعن عائشة رضي الله عنها قال dari Aisyah semoga Allah ridainya ini berkata كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام. Kata Aisyah, Abu Bakar الصديق ayah beliau, ayahnya Aisyah, mempunyai gulam. Gulam yang dimaksud budak, mempunyai budak. Gulam. Ada kalanya gulam itu anak-anak. Yang dimaksud di sini gulam. Yukhriju lahu al-kharaj, yang sering menyerahkan kepada Abu Bakar kharaj. Kharaj ini sesuatu yang diserahkan oleh budak kepada tuannya. Karena budak ini mempunyai pendapatan. Misalnya di tuannya memberikan tugas ini, jadi tugasnya itu mendapat hasil, maka hasilnya itu diserahkan kepada tuannya. Atau memang dari dulu dia berpenghasilan, budak yang punya penghasilan, maka penghasilannya diserahkan kepada tuannya. Sisanya boleh dimakan. Ini hukum Islam. Ini hukum Islam. Hukum yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Wa kana Abu Bakr ya'kulu min kharaj dan biasa Abu Bakar memakan dari korot si budak tadi. Ya, jadi sering menyerahkan entah bulan sekali, entah minggu sekali, ya, diserahkan kepada Allah. Wajah yauman bisayid. Maka pada satu hari si budak ini datang kepada Abu Bakar menyerahkan sesuatu makanan. Wa akala minhu Abu Bakar. Abu Bakar memakan makanan tadi. Memakan makanan tadi. Waqala lahu budak. Setelah dimakan, si budak berkata, "Tadri ma hadza?" Wahai Abu Bakar, wahai tuanku, tahukah engkau apa yang engkau makan ini? Ya, dari hasil apa maksudnya? Waqala Abu Bakar, "Wa ma huwa?" Apa? Ya, Abu Bakar bertanya, "Hasil dari mana? Apa ini?" Dijawab, "Kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah." Dulu di zaman jahiliyah, masuk zaman jahiliyah, di zaman Islam. Ya, belum orang masuk Islam itu jahiliyah. Zaman jahiliyah sudah selesai. Ya, maka tidak boleh kita mengatakan hari ini jahiliyah modern, tidak boleh. Ya, zaman jahiliyah sudah selesai. Zaman jahiliyah zaman di mana tidak ada manusia yang beriman dengan iman yang benar. Berdasarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan tauhid yang hak, maka sudah selesai zaman jahiliyah, apalagi ketika beliau menguasai Makkah. Nah, waktu aku dulu jahiliyah belum masuk Islam, aku takabur berpraktek perkebunan gitu, untuk manusia. Wama uhsinul kahana. Padahal aku tidak bisa main perkebunan. Ya. Berarti bohong. Ya. Dukun bohong. Ya. Praktek perkebunan dan bohong. Dukun palsu. Illa anni khada'tu. Aku menipu orang itu. Aku tipu bahwa aku bisa praktek perdukunan, kahana, lalu aku dapat uang. Falakiyani wa'atani bidhalika hadhal ladhi akalta minhu. Aku diberi upah, yang upah itu baru saja engkau makan. Ya. Wa'atfala Abu Bakrin yadahu. Langsung Abu Bakar memasukkan tangannya, tentu jarinya, ke dalam pangkal tenggorokannya, mulut yang paling dalam. Faqa'akullah sayyid fi batnihi, agar apa yang ada di perutnya itu keluar, agar muntah. Ya, kalau kita ingin muntah kan, kita tutup tenggorokan kita. Nah, begitu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Faqa'a kullu shay'in fi batnihi, maka keluarlah apa yang ada di perut Abu Bakar. Ya, ini apa? Ini kehati-hatian Abu Bakar. Jangan sampai masuk ke perutnya sesuatu yang tidak jelas. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam. Itu hadis. Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu wa hifdhuhu wa adamu wa hifdhuhu adamu dukuli jawbihi syai'an muharram. Warahnya Abu Bakar Siddiq, beliau tidak mau memasukkan ke dalam perut beliau sesuatu yang haram. Ya, jangan sampai ada yang haram yang masuk ke kullu shay'in nabata, kullu lahmin nabata bisyukin fadalo. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka tempat yang paling pantas adalah neraka. Ya, tempat dari daging yang tumbuh dari hasil yang haram. bayanu hurmatil kahana wa kadzalika ulwanil kahin wa qad sabata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ulwanil kahin. Keterangan tentang haramnya perbuatan haram syirik, yaitu termasuk hasil. Tentang hasil, selain sudah diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan kaidah umum, innallaha idza harrama shay'an harrama kullahu. Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka otomatis Allah mengharamkan pula hasil dari sesuatu. Seperti kita tahu khamr haram, maka apapun yang dihasilkan oleh khamr itu, entah uang, entah makanan, entah apapun, menjadi haram. Berzina haram, maka apapun yang dihasilkan oleh zina itu haram. Yes. Berjudi, riba, apapun yang haram, jika mendatangkan hasil, maka hasilnya ikut haram. Nah, perdukunan jelas haram, maka hasil dari sebuah perdukunan jawazul akli min kharajil gula, bolehnya memakan dari hasil kharaj gula. Apa kharaj? Seperti pajak yang dibayarkan oleh seorang budak kepada tuan. Budak ada kalanya mempunyai penghasilan. Setelah budak ini dimiliki oleh tuannya, maka penghasilan itu untuk tuan. Karena dalam Islam, budak tidak ada hak untuk memiliki. Yes. Bagaimana dia mau memiliki? Dia sendiri dimiliki oleh orang lain. Yes. Budak tidak ada hak untuk memiliki. Al-aslu fi ta'amil muslimina annahu halal. وينبغي عدم السؤال عنه وعدم رفضه إلا إذا ظهرت فيه حرمة. Hukum asal makanan orang muslim adalah haram. Maka tidak boleh bertanya, Abu Bakar tidak nanya kan? Abu Bakar tidak nanya ini dari mana? Karena hukum asal makanan yang ada di tangan seorang muslim, uang yang ada di tangan seorang muslim, hukum asalnya haram. Maka tidak boleh kita bertanya ketika seseorang memberikan uang kepada kita, memberikan hadiah makanan atau apapun kepada kita, kita tidak boleh nanya. Ini halal lah. Kamu dapat dari mana? Enggak. Enggak. Yes. Abu Bakar tidak bertanya. Ya, karena dikasih tahu bahwa itu hasil perdukunan, maka beliau muntah. Kalau tidak, tentu tidak di. Yang terakhir, لا يجوز الأكل من طعام من علم أن ماله حرام. Tidak boleh memakan makanan orang yang dia tahu bahwa hartanya itu haram. Ya. Yang tadi kan nggak tahu, ini sekarang tahu. Ya. Saya tahu persis bahwa harta sebulan ini haram. Maka saya tidak boleh memakan. Saya tahu persis bahwa makanan di bulan ini adalah haram. Maka kita tidak boleh memakan makanan. Adapun tidak tahu, tentu. Wallah. Ya, kita berdua. Terima kasih.